Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir pada surat An-Nisa ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum." فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Artinya, dan para wanita yang mendatangi, yang melakukan perbuatan al-fahisyah, perbuatan keji, yakni berbuat zina, melakukan perbuatan zina, di antara wanita-wanita kalian, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, maka ambillah saksi terhadap mereka 4 orang lelaki di antara kalian. Fa in syahidu, jika 4 orang lelaki tersebut bersaksi terhadap para wanita tersebut atau wanita itu melakukan perzinaan, fa amsikuhunna, maka tahanlah mereka, kurunglah mereka, wanita-wanita itu, fi buyut, fil buyut, di dalam rumah, sampai kematian mendatangi mereka, sampai mereka mati. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka sabilan, jalan keluar, solusi. Qala al-mufassir rahimahullah, wallati yaznina min nisaikum, dan para wanita yang berbuat zina di antara wanita-wanita kalian. Dalam ayat wallati ya'tinal fahishata, al-fahisha bagaimana disebutkan di sini dalam At-Tafsir Al-Muyassar, juga dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya, As-Sa'di, demikian juga sebelumnya Ibnu Katsir, mereka menafsirkan al-fahisyah di sini adalah az-zina, dan para wanita yang berbuat zina di antara kalian. Zina disifati dengan al-fahisyah, perbuatan keji. Kata Sa'di, wa wasafaha bil-fahisyati lishana'atiha wa qubhiha, karena jeleknya, rusaknya perbuatan zina tersebut. Betul-betul perbuatan yang jelek, perbuatan yang kotor. Qala al-mufassir rahimahullah, dan para wanita yang berbuat zina di antara kalian, fastashhidu ayyuha al-wulatu wal-qudatu, maka hendaklah kalian, para penguasa, para hakim, untuk melakukan istishhad, mencari saksi, mendatangkan saksi, alaihinna, terhadap wanita-wanita tadi yang berbuat zina. Berapa? Arba'ata rijalin. Empat lelaki udulin minal muslimin. Empat lelaki yang adil dari kalangan kaum muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang hukum yang berlaku pada awal Islam. Bahwasanya seorang wanita yang berbuat zina, bagaimana bentuk penegakan buktinya bahwasanya dia berbuat zina? Adanya empat lelaki yang benar-benar bersaksi. Fastashhidu alaihin arba'atan minkum. Mengambil empat saksi, empat lelaki dari kalangan kaum muslimin. Qal fa in syahidu alaihin nabi dhalik. Maka jika empat lelaki itu, syaratnya empat, kemudian berjenis kelamin lelaki, kemudian disifati dengan sifat keadilan. Ya, empat orang. Jika kurang dari empat, enggak berlaku hukumnya. Demikian juga, jika tidak terpenuhi rijal, bukan lelaki, wanita, juga tidak terpenuhi, tidak diterima. Demikian juga persyaratan udul, para lelaki yang adil. Juga syarat fa'in syahidu, ini, maka jika empat lelaki itu bersaksi, bidzalik, terhadap perzinaan itu. Artinya, keempat orang tersebut melihat dengan nyata, bukan kinayah, bukan suatu yang samar, benar-benar melihat hal tersebut. Fa in syahidu, bersaksi bahwasanya keempat-empatnya melihat dengan jelas, tidak samar. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwasanya Islam amat ketat terkait dengan secara khusus permasalahan ini, yaitu hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan fahisha, berbuat zina, benar-benar saksi tersebut melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita itu berbuat fahisha, berbuat zina, tidak ragu. Apa hukumannya? Qala fahbisuhunna fil buyuti. Maka kurunglah wanita tersebut, para wanita yang berbuat zina itu, dengan persaksian empat lelaki yang adil, saksi persaksiannya jelas nyata. Maka tahanlah, kurunglah mereka, para wanita itu, di dalam rumah-rumah. Sampai kapan? Hatta tantahiya hayatuhunna bil mauti. Sampai habis kehidupannya dengan mati. Artinya apa? Hukumannya adalah dikurung di dalam rumah sampai dia mati. Au yaj'alallahu lahunna tariqan lil khalasi min dzalik. Atau Allah, atau sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka jalan keluar dari hukuman tersebut. Di sini ada dua hal. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya hukum ini berlaku di awal Islam. Yang pertama, hukuman bagi wanita yang berbuat zina di awal Islam dikurung, ditahan di dalam rumah-rumah tersebut sampai dia mati. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya hukum ini fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu. Terkait dengan hukuman ini, barakallahu fikum, ini dihapus, mansukh. Yani dihapus hukumnya, adapun qiraah masih berlaku sebagaimana yang ada dalam mushaf. Dihapus hukumnya dan diganti dengan hukum rajam bagi wanita yang muhsanah, yang sudah menikah. Dirajam, dilempar batu sampai mati. Demikian juga untuk wanita yang belum menikah, dicambuk. Sahabat mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, sebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, kanal hukmu kadzalik, demikianlah hukum yang berlaku saat itu. Ditahan, dikurung wanita tersebut. Hatta anzalallahu suratan nuri, sehingga atau sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nur. Fanasakhoha bil jaldi war rajmi. Kemudian ayat tersebut, yakni pada ayat ini dihapus dengan cambukan atau dengan rajam, didera, dilempar batu sampai mati. Ini disepakati oleh para ulama bahwasanya hukuman awalnya demikian, kemudian dihapus dengan hukum rajam. Adapun bagian yang kedua, hatta ya'au yaj'alallahu lahunna sabila, atau hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka jalan keluar. Apa jalan keluar tersebut? Jelaskan oleh para ahli tafsir. Ya. Jalan keluar selain dari al-habs, selain dari kurungan di dalam rumah, dikurung dalam rumah. Bagian dari ayat ini, au yaj'alallahu lahunna sabila laisat mansukhah. Ini enggak dihapus. Ya, bahkan itu datang waktunya, yaitu Allah menurunkan ayat terkait dengan wanita atau orang yang berzina yang sudah menikah maka dihukum dengan rajam, dan yang belum menikah dicambuk. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma." Dan jika kedua orang itu melakukan perbuatan fahisyah, berbuat zina, di antara kalian fa'adzuhuma, maka hukumlah keduanya. Fa'adzuhuma, dihukum, bisa dipukul, dihajar, ditinggalkan, dicela. Fa'adzuhuma. Fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Maka jika keduanya bertaubat, wa aslaha, dan memperbaiki keadaannya, berbuat kebaikan, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kalian dari keduanya. Innallaha kana tawwaban rahima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Qala al-mufassir rahimallahu, Wallazani yaq'ani fi fahishati zina. Dan bila kedua orang tersebut melakukan perbuatan zina, fa'adzuhuma bidharbi wal hajri wat tawbikh, maka hukumlah keduanya dengan dharb, dipukul. Ya. Ini lelaki, jika lelaki tersebut berbuat zina, maka hukumnya fa'adzuhuma, diberi hukuman. Bagaimana bentuknya? Hukumannya dengan fi'il, dengan perbuatan bidharb, dipukul. Wal hajri, ditinggalkan. Wat taubihi, dicela. Ya. Ini dihukum baik dengan ucapan maupun perbuatan. Pukulan yang menjadikan dia jera terhadap perbuatan zina itu. Nah, dikatakan oleh Ibn Abbas, demikian pula Sa'id Ibn Jubair dan selain keduanya, ay bisyatmi wa ta'yir, dicela, dicerca, wa dharbi bin ni'al, dipukul dengan sandal. Ya. Celah, sengal ucapan, dicerca, dipukul. Wa kanal hukmu kadzalik. Maka demikianlah hukumnya ketika itu di awal Islam. Hatta nasakhahu Allahu bijaldi wa awir rajmi, sampai Allah menghapus hukum tersebut dengan cambukan atau rajam. Terkait dengan walladzan ini sendiri, dia menyebutkan bahwasanya dua orang itu siapa? Nazalat fi rajul wal mar'ah, turun terkait dengan lelaki dan perempuan. Dan juga menyebutkan turun terkait dengan dua pemuda sebelum menikah berbuat zina. Dan juga menyebutkan terkait dengan ar-rajulain idza fa'ala, dua orang lelaki yang melakukan perbuatan laki-laki sama laki-laki. Naam. Dalam tafsir As-Sa'di juga menyebutkan secara umum bahwasanya dua orang yang melakukan perbuatan fahisyah itu, perbuatan zina, di antara kalian dari kalangan laki maupun wanita. Dari kalangan laki maupun wanita. Sebagiannya menjelaskan bahwasanya ayat 15 itu terkait dengan perempuan. Kemudian ayat 16 terkait dengan laki-laki. Kalau perempuan awalnya dikurung. Kalau laki-laki hukumnya adalah tadi dihukum. Dipukul, dicela, dicerca, ditinggalkan. Qala fa in taba amma waqa'a minhuma, jika kedua orang itu bertaubat dari apa yang dia terjatuh padanya, wa aslaha bima yunqaddimani minal a'mali shalihati, taubat, dan dia berbuat baik, memperbaiki diri, jadi orang yang baik. Bagaimana bentuknya? Bima yunqaddimani, dengan cara dia melakukan amalan-amalan saleh. Fasfahu an adzahuma. Kalau dia taubat, berbuat baik, memperbaiki diri, betul-betul rujuk, fasfahu, maka ampunilah, maafkan, hentikan dari hukuman tersebut. Selesai. Kalau tadi yang perempuan tadi apa? Sampai mati atau datang keputusan dari Allah jalan yang lain. Qala wa yustafadu min hadhihi al-ayati wallati qablaha, Nah ini, bahwasanya dipetik faedah dari ayat ini, ayat 16, wallazani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Dipetik faedah dari ayat ini dan ayat sebelumnya, wallati ya'tinal fahisha min nisa'ikum. Ya. Ini juga menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat 15 terkait perempuan, yang 16 terkait laki-laki. Kenapa pada ayat 15 min nisa'ikum, ayat 16 minkum? Dipetik faedah dari ayat ini dan ayat sebelumnya, anna rijala idza fa'alu al-fahishata yu'dzauna. Ini yang dipilih oleh penulis tafsir Muyassar. Bahwasanya para lelaki jika mereka melakukan perbuatan fahisyah, na'udzubillah min dzalik, perbuatan keji. Perbuatan apa itu? Berzina. Apa hukumnya? Yu'dzauna, dihukum. Sudah kita sebutkan tadi, dipukul, dihajar, ditinggalkan, dicela, dicerca. Ini kalau laki-laki. Walawan nisa'a yuhbasna wa yu'dzauna. Dan para wanita ini dikurung. Sekaligus yu'dzaina, dihukum. Kurung juga diberikan hukuman. Qala fal habsu ghayatuhu al mautu. Sementara kurungan tadi, dikurung dalam rumah, ujungnya adalah kematian, sampai mati. Sampai mati. Wal adhiyatu nihayatuha ila taubati wassalahi. Sementara hukuman tadi, ujungnya, puncaknya, yaitu hingga dia bertaubat dan memperbaiki diri. Menjadi baik. Qala wa kana hadza fi sadril Islam. Dan hal demikian ini berlaku di awal Islam. Berlaku di awal Islam. Thumma nusikha bima syara'allahu wa rasuluhu. Kemudian hukum ini dihapus. Dihapus dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Wa huwa ar-rajmu lil muhsani wal muhsanati. Rajam, dirajam, dilempar batu bagi lelaki ataupun maupun perempuan yang sudah menikah. Apa syaratnya? Wa huma al-hurrani. Laki-laki maupun perempuan tersebut al-hurrani, merdeka, bukan budak. Al-balighani, baligh. Al-aqilani, berakal. Merdeka, balik, berakal. Keluar dari situ, ya. Budak. Kemudian, qoblal buluh, sebelum balik. Kemudian, majnun. Gila. Alladhani jama'a fi nikahin sahihin. Yang mana keduanya itu? Jama'a fi nikahin sahihin. Sudah melakukan jima dalam nikah yang sahih. Nikah yang sah. Qala wal jaldu mi'atu jaldatin. Kemudian hukuman atau syariat yang lain yaitu dicambuk dengan 100 cambukan. Fataghribu 'amin li ghairihima. Disertai dengan pengasingan, diasingkan selama setahun untuk selain muhsan maupun muhsanah. Ya. Barakallahu fikum. Seperti sudah disebutkan tadi bahwasanya untuk hukumnya ini telah dihapus dengan apa yang Allah syariatkan, adapun qiraahnya masih berlaku. Sebagai ujian ikhtibar bagi kita agar kita mengimaninya. Nah, menambahkan iman bagi kita bahwasanya semuanya dari Allah. Allah mengetahui mana yang lebih aslah bagi umatnya. hamba-hambanya. Kemudian juga sisi yang lainnya di antara hikmahnya, yaitu masih terdapat ajr tilawah, pahala bagi orang yang membacanya. Satu harf sebagai satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Qala innallaha kana tawwaban ala ibadihi at-taibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawwaban, Maha menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat, rahiman bihim, dan Allah menyayangi hamba-hambanya. Ya. Perkara yang ma'ruf bagi kita semuanya bahwasanya hukum yang berlaku setelahnya tadi yang sudah kita sebutkan bahwasanya wanita ataupun laki-laki yang sudah menikah maka dihukum dengan dirajam sampai mati, kemudian yang belum menikah laki-laki maupun perempuan maka dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Nasallahu salama alafiyah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.